السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pemirsa dan pendengar Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali melanjutkan Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama min kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqin biha. Jilid yang pertama dari kitab yang masyhur, kitab Durusul Lughatil Arabiyah, cetakan Al-Jami'ah Al-Islamiyah, yang ditulis oleh Fi Abdul Rahim. Dan malam ini insyaAllah kita masuk ke pelajaran baru, Darsu Thamina Ashar, pelajaran 18. Dan alhamdulillah ikhwan studio sudah hadir, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuma? Alhamdulillah masyaAllah. Ilham wa Aba Abdullah masyaAllah. Waffaqakum Allah ila ma yuhibbuhu Allah wa yirdah. Amin ya Rabb. Amin. Ad-dars ats-tsamina 'ashar ma'ashira al-ikhwa. Pelajaran 18 ini pelajaran yang cukup ditunggu-tunggu. Kenapa demikian? Karena urutan yang dibuat oleh penulis hafizahullah taala, setelah kita mengetahui al-mufrad, bentuk tunggal sebuah kata, setelah itu melangkah ke al-jam'u, jama'. Dan di sini uniknya al-musanna di belakang. Maka lengkaplah tiga jenis isim min haitsu al-adad, ditinjau dari sisi jumlahnya, bilangannya. Al-mufrad yang menunjukkan jumlah satu, kemudian al-muthanna yang sekarang akan kita bahas insyaAllah di ad-darsu tsamina asyar. Dan yang ketiga yang sudah kita pelajari sebelumnya, al-jam'u, yang menunjukkan lebih daripada dua, tiga ke atas. Ini dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada tunggal, ada muthanna, ada yang menunjukkan jumlah dua secara khusus, dan ada yang lebih daripada dua, yaitu al-jam'u. Al-mufrad wal-jam'u sudah. Uniknya di sini al-muthanna sekarang, ikhwan. Ini menjelang akhir buku. Buku ini kalau tidak salah pelajaran terakhirnya 22 atau 23. Pelajaran 22 atau 23. Tinggal tersisa 4 sampai 5 pelajaran lagi, baru muncullah al-muthanna. Ini keunikan yang kita temukan di kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan kita baca dialognya. Di sini ada dialog antara al-mudarris wa at-tullab. Ada dialog baina al-mudarris, baina antara guru dengan at-tullab, dengan murid-muridnya. Di sini ada Muhammad, ada Hamid, ada Zakaria, ada Ibrahim, ada Ismail, ada Ali, dan terakhir ada Yunus. Naam. Ad-dars ats-tsamina 'ashar di halaman 100. Tepat di halaman 100. Silakan bagi ikhwal akhwat sekalian yang di rumah buka jilid pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqin biha. Ad-dars ats-tsamina 'ashar. Jilid yang pertama, pelajaran 18. Safha 100. Halaman 100. Tamam. Yani pas 100. Al-mudarris, di sini dialognya dimulai dengan al-mudarris bertanya kepada Muhammad, kam akhan laka ya Muhammadu, kam akhan. Ya, di sini ikhwan, setelah kata tanya kam yang menunjukkan jumlah berapa, akhan isim setelahnya mansub. Dan antum akan temukan nanti di di dialog setelahnya sama. Nanti kita akan temukan kata setelah kam mansub sebagai tamyiz, sebagai penjelas daripada apa yang ditanya. Ini kam berapa, masih umum, berapa buah, berapa biji, berapa orang. Nah, ternyata di sini disebutkan kam akhan. Syukran ya akhil kirim. Kam akhan, berapa saudara laki-laki, akhan. Laka, yang kamu punya, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Li akhun wahidun, mohon bantuannya ikhwan di studio. Mohon bantuan terjemahannya, li akhun wahidun, apa artinya? Saya mempunyai satu saudara. Saya mempunyai satu saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Nah, akhun wahidun. Lihat wahidun di belakang. Bukan li wahidun akhun. Yang benar adalah angka satu di belakang. Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Dan berapa? Dari sebutan lagi kepada Muhammad, terjemahkan wa kam ukhtan laka? Dan berapa kamu mempunyai saudara-saudari? Nah, dan berapa saudari perempuan yang kamu punya? Muhammad menjawab li ukhtani. Nah, lihat di sini ikhwan. Li ukhtani. Ukhtun ditambah alif dan nun di belakangnya. Maka jadi berapa? Jadi musannah. Jadi menunjukkan jumlah dua. Apa artinya li ukhtani? Ya Abu Abdullah. Saya mempunyai dua saudari. Saya mempunyai dua saudari. Ahsant. Lihat kam ukhtan. Lagi-lagi isim mansub sebagai tamyiz, ya tamyiz yani penjelas daripada kata kam. Begitu pula lihat pertanyaan berikutnya kepada Hamid sekarang. Kam ajalatan, kam ajalatan, ajalah roda. Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu, apa artinya ikhwan? Berapa produk sepeda? Roda sepeda. Daraja bisa berarti sepeda, bisa juga daraja nariyah. Mana daraja nariyah? Sepeda motor. Kam ajalatan li, ada li situ ikhwan, jangan lupa. Berapa roda li darajati yang dimiliki sepeda? Sepeda ya Hamidu. Wahai Hamid. Laha ajalatani. Ajalah ditambah alif dan nun sehingga apa artinya ya Ilham? Kam laha ajalatan, dia mempunyai dua roda. Nah, dia mempunyai dua roda. Ha di sini kembali ke laha, dia darajat. Mempunyai dia di sini kembali ke sepeda. Daraja. Nah, faham tum? Sampai sini paham insyaallah? Insyaallah. Kam idan fi sanati ya Zakaria, berikutnya kam idan. Lagi-lagi setelah kam isim mansub kam idan. Apa makna kam idan? Berapa hari raya fi sanati ya Zakaria, dalam setahun wahai Zakaria fi sanati idani. Dalam satu tahun ada Dua hari raya. Huma, keduanya adalah Idul Fitri wa Idul Adha. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Naam, Idul Fitri dan Idul Adha. Al-Fitr dari kalimat berbuka. Al-Adha dari kalimat An-Nahar. An-Nahar yakni menyembelih. Idul Adha fil ashir min dhil hijjah wa idul fitri min fi bidayat syawal sekadalik ba'da ramadhan. Al-mudaris bertanya lagi sekarang kepada Ibrahim. Lihat pertama kepada Muhammad, kemudian kepada Hamid, kepada Zakaria, sekarang kepada Ibrahim. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Terjemahkan ya akhwan. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Wahai Ibrahim. Seorang pedagang besar. Pedagang yang besar. Kam matjaran. Lagi-lagi lihat ya akhwan, setelah kam isim mansub. Lihat sekadarik. Kam matjaran. Berapa matjar, yakni makan di tijara, yakni toko. Atau lebih tinggi dari itu, yakni tempat usaha. Ruko. Masya Allah, Masya Allah. Kamat jaran indahu, berapa ruko, labas, kita terjemahkan ruko di bahasa kita yang lebih mudah. Berapa ruko yang dia punya? Lihat. Indahu matjarani kabirani. Ah, Masya Allah. Dia mempunyai dua ruko yang besar. Nah, atau dua tempat usaha yang besar. Matjar. Al-Mudari sekarang bertanya kepada Ismail. Semua muridnya ditanya semua. Sudah berapa murid yang ditanya? Muhammad, Ithnan, Hamid, Thalatha, Zakaria, Arba, Ibrahim, wa al-Khamis, Ismail. Al-an. Kam nafidhatan fi ghurfatika ya Ismailu? Kam nafidhatan? Lihat lagi-lagi setelah kam. Isim mufrad mansub. Mufrad mansub. Nah, penting untuk disebutkan mufrad di sini. Berapa apa ini? Nafidah? Jendela. Berapa jendela fi ghurfatika? Di kamar kamu. Di kamarmu ya Ismailu. Wahai Ismail. Wahai Ismail, fiha, kata Ismail, nafidatani. Ah. Lagi-lagi di sini untuk hamakallah. Untuk menjadikan mufrad menjadi muthanna tinggal tambahkan apa? Alif dan nun. Alif dan nun. Dari ukhtani. Ukhtun tambah alif dan nun jadi ukhtani. Ajalatun jadi ajalatani. Ada alif dan nun. Aidun bagaimana? Dua id. Aidani. Matjarun. Matjarani. Nafidatun. Nafidatani. Ini kata Ismail. Fiha nafidatani. Di dalamnya, di dalam kamar ada Dua jendela. Al-Mudarris bertanya lagi sekarang kepada Ali. Liman hadhani daftarani? Liman kepunyaan hadhani? Ah, lihat. mufradnya hadha. Las kadzalik? Sekarang jadi musanna tambahkan apa? Alif nun. Alif dan nun. Hadhani. Alifnya memang sudah ada sebelumnya. Tinggal tambah nun. Hadhani daftaran. Milik siapa? Dua buku tulis ini. Apa kata Ali? Huma keduanya li milikku. Kemudian Al-Mudarris bertanya sekarang kepada Yunus yang terakhir. Lihat halaman berikutnya, Wan. Halaman 101 mi'a wa wahid. Dan ini dua baris yang tersisa dari dialog di halaman 101 di pelajaran 18 ini. Al-Mudarris bertanya lagi, liman hatanil misfaratani. Lihat penggunaan al-musanna di dialog begitu beraneka ragam. Kalau tadi hadani, sekarang hadihi. Apa musannanya? Hatani. Lihat, hadihi musannanya hatani. Dal menjadi ta. Entum? Liman hatani al-mistaratan? Milik siapa? Dua penggaris ini. Al-mistaratan, dua mistar, dua penggaris. Apa kata Yunus? Huma li. Keduanya milikku. Lihat, berapa al-musanna yang kita temukan? Coba kita review kembali. Ada berapa al-musanna ya Ilham yang antum temukan di dialog? Yang pertama? Ada ukhtani. Rasa kedalik? Bala Ustaz. Ukhtani. Ini yang pertama. Yang kedua? Ajalatani. Terus? Idani. Terus? Lanjutnya, Abu Abdullah. Setelah idani apa? Matjarani. Terus, apa lagi ya Abu Abdullah? Hada, di bawahnya, daftar, dua baris di bawahnya. Daftaroni. Qabla dhalika. Nafidatani. Nafidatani. Nafidatani. Baru setelah itu daftaroni. Ad-daftarani. Terakhir halaman 101 ada satu lagi. Mistaro. Al-mistaratani. Afwan, juga ada hadani. Kata tunjuk untuk muthanna. Lil mudzakkar lil qarib ada hatani, lil muannats lil qarib. Fahimtum? Iqra anta ya Ilham, anta takun al mudarris, wa anta ya Abu Abdullah anta takunu at tullab. Ana minta anda berdua baca dialognya, satu jadi guru, satu jadi anta akbarukuma. Labas Al-Badaris. Bismillah. Ad-darsu samin al-asar. Kam akhun laka ya Muhammad? Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Li ukhtani. Naam. Kam ajalatan lid-darajati ya Hamidun? Ya Hamidu. Ya Hamidu. Laha ajalatani. Naam. Qarrib al-mikrofon. Laha ajalatani. Laha ajalatani. Naam. Kam idan fi sanati ya Zakaria? Fi sanati. Fi sanati aidani huma Idul Fitri wa Idul Adha. Wa Idul Adha. Naam. Wasit. Ya Ibrahim, abuka tajiru tajirun kabirun. Hadha as-su'al. Pernyataan. Ini pertanyaan? La, abuka tajirun kabirun. Abuka akhbar. Tajirun kabirun. Abuka tajirun kabirun. Abuka tajirun kabirun. Naam. Kam matjaron indahu? Indahu matjaroni kabironi. Kabirani. Kam nafi كم نافذة نافذة كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل؟ نعم. فيها نافذتان. لمن هذان لمن هذان دفتران؟ سامبو. لمن هذان الدفتران؟ لمن هذان الدفتران؟ هما لي. هما لي. نعم. ترس. satu lagi. Liman hatanil mistaratani humali. Humali, ahsant. Syukran. Syukran lakuma wa jazakumullahu khairan. Az-zanjabil qawi jidan ya Abu Zuri. Naam, ra'iha jamila. La bas. Tafadhal. Naftah al-majal al-muslimin al-mushahid insyaallah. Pemirsa Raja dan pendengar Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah simak dan sudah mendengar bacaan ikhwah yang memulai pembelajaran di pelajaran ke-18 dalam hiwar antara mudaris dengan tulab, dan kita berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin berinteraksi dan mencoba untuk membaca dalam sesi qiraah ini. Baik, silakan di line telepon 0218236543. Kita angkat untuk penelpon yang pertama, baik ikhwan maupun akhwat, silakan. Baik, halo. Sudah masuk, silakan. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Slamet di Lampung Timur, Ustaz. Pak Slamet di Lampung, masyaallah. Ahlan, Pak. Selamat. Ahlan wa sahlan, Pak Slamet, masyaallah. Pak Slamet versi ya. Arabnya Salamah. Ya. Versi Arabnya Pak Slamet itu namanya Salamah. Ya, ya, ya. Boleh saya panggil Pak Salamah ya? Boleh ya, Pak? Salamah. Ya. Silakan Pak, ya, Salamah. Ya. Baca dari awal dan diterjemahkan. Silakan. Ya. Kam ahlan laka ya Muhammadu? Sekali lagi. Kam ahlan laka ya Muhammadu? Akhon, laisa ahlan. Akhon. Kam akhun laka ya Muhammadu? Ya, Pak Salamah, terus. Ya. Li akhun wahidun. Nah, terjemahkan dulu. Kam akhun laka ya Muhammadu, apa artinya? Berapa Tuhan. Akhwan Pak Salamah dari awal mengatakan atau baru saja bergabung? Baru saja bergabung. Akhwan saudara laki-laki. Ya. Berapa saudara laki-lakimu ya Muhammad? Ini tunggal Pak, mufrad, jangan saudara-saudara, saudara saja. Berapa saudaramu ya Muhammad? Ya. Li ahun wahidun. Saya mempunyai satu saudara. Iya, bagus. Terus Pak Salamah. Wakam uhtan laka. Iya. Berapa saudaramu? Kalau tadi akhan saudara, sekarang uhtan, pakai uhtun, pakai tak. Iya. Berapa saudarimu ya? Berapa saudarimu? Berapa saudarimu? Sudah betul tadi, Pak. Berapa? Ya, berapa saudarimu? Li uhtani. Ya. Li uhtani. Saya mempunyai satu saudara. Pak Salamah. Ya. Uhtani. Ini fokus pembahasan kita. Uhtani. Li uhtani. Iya, apa tadi artinya? Saya mempunyai satu saudara. Baik, Pak Salamah. Saya sarankan Pak Salamah dengarkan dulu. Iya. Nanti telepon lagi setelah itu, Pak Salamah ya. Iya, Pak. Dengarkan dengan baik terjemahan yang nanti akan diterjemahkan. Nah, ini penting ini. Uhtani sudah bukan lagi saudari, bukan hanya satu. Pak Salamah, nanti telepon lagi ya. Saya tunggu nanti. Sekarang matikan dulu, dengarkan yang lain. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, Pak. Selamat di Lampung. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah dimulai dari perkataan Mulyaris dan juga Muhammad. Nanti bisa dihubungi kembali, Pak, untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih dalam dari pendengar yang lain tentunya. Kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Ida di Pacitan. Nah, Ustaz. Masya Allah. Umu Ida, dari awal mendengarkan. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Fokus pembahasan kita tentang apa ini, Umu? Tentang tamyiz, Ustaz. Laisa. Tentang al-musanna, yang isim yang berjumlah dua. Coba terjemahkan dari kata Muhammad. Yang terakhir dari Pak Salamah sampai li ukhtani. Di situ Umi sudah, silakan. Li ukhtani. Terjemahkan apa itu? Li ukhtani, saya memiliki dua saudara. Saya mempunyai dua saudara. Saudara atau saudari? Saudari. Naam, ahsanti. Dua saudari. Ya, itu penting. Kalimat dua itu yang saya tunggu-tunggu dari Pak Salamah. Tidak menekan dari awal. Jadi, nanti saya tunggu Pak Salamah setelah ini, insyaAllah. Silakan, Umu Ida, lanjutkan. Tam ajalatan lidarojati ya Hamidu. Naam. Ada berapa roda? Roda sepeda wahai Hamid. Naam. Ada berapa roda? Milik sepeda. Untuk sepeda wahai Hamid. Naam. Teruskan. Naam. Laha ajalatani. Sepeda itu memiliki dua roda. Ahsanti. Terus. Kam aidan fisanati ya Zakaria? Ya. Ada berapa hari raya dalam satu tahun wahai Zakaria? Naam. Tadi terkait dengan tamyiz yang mana Umu Ida tamyiznya? Aidan Ustaz. Aidan. Naam. Tapi bukan itu pembahasan kita. Tentang apa pembahasan kita? Al-Musanna. Musanna. Walaupun saya sebut berkali-kali tamyiz. Nah. Labas. Teruskan. Pause. Fisanati aidani. Dalam satu tahun ada dua hari raya. Naam. Huna Aidul Fitri wa Aidul Adha. Naam. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sahih. Wasili, terus. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Kam mutajirun indahu. Kam matjaran. Kam matjaran. Matjaran. Iya. Kam matjaran indahu. Nah. Wahai Ibrahim, ayahmu seorang pedagang yang besar. Matjaran apa Ustaz ya? Ah, Ma'aki Alkitab. Ummu Ida punya bukunya. Lama Ustaz. Nah, nanti insya Allah bisa hubungi Abu Zuhri, nanti insya Allah ada buku yang akan dikirim. Nanti minta alamatnya. Nanti ya kita kirim insya Allah bukunya. Oh iya. Matjaran. Matjaran artinya tempat usaha. Makanu tijarah. Apa ini? Tempat usaha. Ya. Tempat usaha. Iya, ya. Kam matjaran indahu. Ada berapa tempat usaha yang dia miliki? Nah. Indahu matjaroni kabironi. Nah. Dia memiliki dua tempat usaha yang besar. Iya. Cukup. Mudah, masya Allah. Jazakillahu khairan. Nah, barakallahu fik. Nah, bagus sekali bacaannya. Ya. Kita tunggu teleponnya insya Allah pekan depan. Insya Allah. Taib, jazakillah khair Mu'idah, barakallah fiqh di Pacitan. Jangan lupa untuk di WA ya, di chat WhatsApp untuk alamatnya. Jazakillah khair, barakallah fiqh. Kita berikan kesempatan yang lain di line telepon 021-823-6543. Baik, di belakang Mu'idah. Halo, silakan sudah masuk. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, akhi di mana? Silakan akhi, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Sulbar. Abdullah, tayyib, ahlan di Sulbar, Sulawesi Barat. Ah, Sulawesi Barat. Nah, Pak Abdullah, ikuti suara di gagang teleponnya saja. Kecilkan suara televisinya. Kecilkan suara televisinya. Oke, saya oke. Sudah Pak Abdullah? Ya, Ustaz. Nah, ikuti yang di gagang telepon saja suara saya ya. Suaranya masih ada gema. Matikan saja suara televisinya, Pak Abdullah. Pak Abdullah fokus di gagang telepon saja. Iya, Ustaz ya. Agar komunikasi kita lancar. Oke, Ustaz. Siap? Iya, Ustaz. Baik. Ada bukunya Pak Abdullah? Betul ada, Ustaz. Alhamdulillah. Sulawesi Barat, sampai ke Sulawesi Barat bukunya ya. Masya Allah. Ustaz ya. Masya Allah. Silakan. Pak Abdullah sekarang sudah sampai di 4 baris dari bawah. Kam nafidatan. Naam ya, Ustaz. Silakan. Tafadhol. Kam nafidatan fi ghurfatil fi ghurfatika ya Ismailu. Naam. Ada berapa jendela di dalam kamar kamu ya Ismail? Naam, sahih. Fiha nafidatani. Di dalamnya ada dua jendela. Bagus, bagus sekali. Mumtaz. Wasil. Liman hadhani daftarani. Milik siapa buku catatan ini? Nah. Humali. Itu adalah milik saya. Keduanya milik saya. Keduanya milik saya. Iya. Satu lagi. Dua baris lagi. Liman hatani al-mistaratani. Nah. Milik siapa penggaris ini? Kedua penggaris ini? Nah. Umali, keduanya milik saya. Iya, masya Allah, masya Allah. Pak Abdullah, pembahasan kita tentang apa di pelajaran 18 ini? Tentang musanna ya, Ustaz. Al-musanna, nah. Di sini ada berapa al-musanna yang barusan Bapak baca? Yang tadi, yang baru-baru ini. Yang dibaca Pak Abdullah saja. Ada berapa tadi? Ada yang pertama ada apa? Ada nafidatani. Terus satu itu. Dua. Betul. Betul. Nafidatani. Iya, itu yang pertama. Mana lagi? Iya. Adaptarani. Bagus. Satu lagi. Dengan al-mistaratani. Al-mistaratani. Bagus. Ciri al-musanna yang dengannya kita mudah mengetahui bahwa itu musanna apa, Pak Abdullah? Dengan alif dan dengan nun. Ahsanta, mumtaz, masya Allah. Pak Abdullah, guru bahasa Arab jangan-jangan ini. Mumtaz, bagus sekali, bagus sekali. Jazakallah khair, Pak Abdullah. Iya. Barakallahu fiik. Sulawesi Baratnya di mana, Pak Abdullah? Iya, iya. Di mana Sulawesi Baratnya? Majene, Ustaz. Ah, Majene. Iya, masya Allah, masya Allah. Majene, Majene, Ustaz, di Malunda. Iya, saya tunggu teleponnya pekan depan insyaallah, Pak Abdullah ya. Tadi saya dengar ada pembagian buku, bisa kah? Bukan pembagian buku, bukan. Tapi bukunya yang belum punya buku akan kita kirim. Di kebetulan buku saya ini, Ustaz, buku yang saya pinjam juga dari teman. Oh, dari teman. Kita kirim ke Pak Abdullah insyaallah. Alamatnya mana? Minta alamatnya nanti. Iya, Ustaz. Jazakallah khair, Pak Abdullah, warahmatullahi. Nanti bisa di WA, dikirim chat WhatsApp ya di 0819896543 untuk alamat Bapak Abdullah di Sulawesi Barat. Barakallahu fiik, dan alhamdulillah telah dibaca dengan baik dan dia faham kaidahnya. Natifosa maratan sania tahu nuasil. Baik, ahsant. Naam. Nuasil ya ikhwan, kita lanjutkan ikhwan studio, siap? Siap. Nah. Sekali lagi. Al-Muthanna, apa itu Al-Muthanna, ikhwan? Yang menjadi pokok bahasan kita. Isim yang berjumlah, yang menunjukkan jumlah dua. Yang menunjukkan jumlah dua. Dan untuk membuat Al-Muthanna dari bentuk mufradnya cukup mudah. Tambahkan apa? Alif dan nun. Tambahkan alif dan nun di belakang mufradnya. Waleh? Baik, sekarang kita masuk ke tamarin. Latihan-latihan. At-tamrin al-awwal. Latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Mana ajib anil as'ilatil atiyati? Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Naam, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Musta'milan. Dengan meletakkan. Dengan menggunakan. Al-musta'milan dengan menggunakan al-muthanna. Dengan menggunakan kata benda yang menunjukkan jumlah dua. Al-muthanna. Jadi jawabannya al-muthanna. Ditanya tentang berapa pena? Bilang dua pena. Nah, tentu dengan bahasa Arab. Siap? InsyaAllah. Entah, rakam wahid. Bismillah. Wahid kam kolaman indaka. Naam. Indi kolamani. Indi kolamani. Mumtaz. Tarjim. Berapa pulpen yang kamu punya? Saya mempunyai dua pulpen. Dua pulpen. Ahsan. Satu lagi. Thani. Thani. Kam kitaban indaka. Indi kitabani. Indi kitabani. Taknya jangan dipendekkan. Indi kitabani. Kitabani. Naam. Indi kitabani. Naam. Berapa buku yang kamu punya? Saya mempunyai dua buah buku. Ahsant, ahsant. Terus, wasil. Al-Thalith, ya Aba Abdullah. Bismillah. Kam saburatan. Kam saburatan fi fasli, fi fasliku. Fi faslikum, nah. Fi faslikum. Apa artinya? Kam saburatan fi faslikum. Berapa papan tulis yang ada di kelas kalian? Mumtaz, mumtaz. Fi fasli, fi faslina, fi faslina saburotani. Saburotani, mumtaz. Terjemahkan? Di kelas kami. Di kelas kami ada dua papan tulis. Ahsant. Satu lagi. Arba. Arba. Kam rialan indaka kam betul rialan indaka Indaki. Indaki al-ana ya Laila. Ya Laila. Nah, kenapa indaki di sini? Karena yang ditanya Laila. Laila. Laila muzakarah atau mu'anas ya Abu Abdullah? Mu'anas. Mu'anas. Apa artinya? Kam riyalan indaki al-ana ya Laila? Berapa duit? Berapa rial? Berapa rial yang ada yang kamu punya, miliki. Yang kamu miliki wahai Laila? Al-an. Jangan lupa al-an. Berapa rial yang kamu miliki sekarang ya Laila? Mumtaz. Nah, kenapa begitu mukanya? Indaki. Nah, indi. Indi. Nah, ceritanya antum Lailanya. Indi riyalani. Indi riyalani, mumtaz. Soalnya panjang, jawabannya sahlu. Indi riyalani. Nah, alhamdulillah. Pengen membuat mental antum turun, tapi ternyata alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Nah, artinya indi riyalani. Saya memiliki 2 rial. Nah, tambah keterangan sekarang. Bagaimana? Indi al-ani riyalani. Al-ani? Ya, jadi musana juga? Al-ana. Jangan berubah. Oh, indi al-ana. Indi riyalani al-ana. Mumtaz. Indi riyalani al-ana. Atau indi al-ana riyalani. Mumtaz. Ahsan. Jangan terbawa-bawa. Ini semua. Nah. Barakallahu fiik ya Abu Abdullah. Nah, nafta al-majal al-mustami'in wal-mushahidin. Kepada Abu Zuhri. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair, Abu Abdullah. Barakallahu fiikum dan pendengar serta pemirsa raja. Kita berikan kesempatan kembali untuk antum di line telepon 021-823-6543. Kita masuk ke latihan berikutnya. Ya, silakan latihan yang pertama tentunya. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Umma Abdullah. Assalamualaikum ya. Kaifa haluk ya Umma Abdullah? Alhamdulillah ratu khair sa'ad. Masyaallah. Marhaban biki. Masyaallah. Kaifa halukum ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran ala sual. Syukran ala sual. Tafadhal ya Umma Abdullah. Arba'atu as'ilah. 4 soal. Ya, Ustaz. Ya. Silakan. Nah, Ustaz. 5, 6, 7, wa 8. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Kam uftan lak kaya aliyu. Naam. Li uftani itu, Ustaz. Naam, begitu. Jawabannya dengan musanna. Li uftani. Uftani, sahih. Berapa saudarimu wahai Ali? Nah, aku mempunyai 2 saudari. Nah, aku mempunyai 2 saudari. Nah, Sita. Om aman laki ya Aminatu. Nah, Li amani. Nah, berapa paman dari ibumu? Berapa kamu mempunyai paman dari ibumu ya Aminah? Al-am dari mana? Umu dari ayah atau dari ibu? Dari bapak. Dari bapak. Nah, dari ayah. Berapa paman dari bapakmu ya? Pak Aminah. Aku mempunyai 2 paman dari bapak. Iya. Begitu detailnya, Masya Allah. Terus Sabah. Kam sodikon laka ya Muhammadu. Berapa temanmu baik Muhammad? Nah, li sodikoni. Nah, aku mempunyai 2 teman. Aku mempunyai 2 teman. Nah, sahih. Satu lagi, Samania. Kam taliban jadi dan fi faslikum fi faslina. Talibani jadidani, sahih. Berapa murid yang baru, siswa yang baru di kelas kalian? Di kelas kami ada 2 murid yang baru. Nah, kenapa jadidan? Kenapa ikut jadi musanna? Jadidan? Na'at, na'at, na'at, na'at, na'at, kata sifat. Manut dikata sifat. Nah, al-man'utnya musanna, maka na'atnya juga ikut musanna. Musanna, ahsanti. Iya. Masya Allah, masya Allah. Syukran. Syukran lagi ya Umar Abdullah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Wa jazakillahu khair ya Umar Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, dan sudah dijawab, dibaca dengan baik ya, dan sepertinya sangat memahami. Jazakillahu khair, dan kita berikan kesempatan di belakang Umar Abdullah bagi pendengar dan pemirsa yang lain di line telepon 021-823-6543. Dan bagi antum yang baru bergabung dalam pembahasan secara khusus bab musanna yang memiliki makna atau jumlah dua. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Zubair di Madiun. Baik, Ummu Zubair di Madiun. Zubair di Madiun, masya Allah. Ummu Zubair ada bukunya? Ada, Ustaz. Baik. Tafadhali, Ummu sekarang masih at-tamrin al-awwal, tinggal 3 soal lagi. Tis'a asyara sama ahada asyar. Tafadhali. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Naam. Terjemah awalan, terjemi. Berapa masjid di desa Ustaz? Di desamu. Naam. Berapa masjid di desamu wahai Zakaria? Naam. Fi qaryati masjidani. Naam, fi qaryati masjidani. Sahih. Di desaku ada dua masjid. Naam, ahsanti. Wasili. Asyara. Kam fundukan fi hadasyari'in? Naam. Berapa hotel di jalan ini? Naam. Di hadha syari'i funduqan. Naam, sahih. Di jalan ini ada dua hotel. Naam, sahih. Satu lagi, ahada asyar. Kam akan lagi ya, sebut soal nomornya, Ummu Zubair. Kenapa Ustaz? Sebut nomornya, lau samahti. Sebut nomornya, nomor berapa itu? 11 itu apa ya, Ustaz? Hah? Apa bahasa apa tadi? Nomornya berapa? 11 bahasa Arabnya? Berapa Ustaz nomornya? Ahada asyar. Oh, ahada asyar. Naam. 10? Berapa dari 10? Asyar. Asyarah. Ya, asyar. Sekali lagi, 11 berapa tadi? Ahada asyar. Mumtazah. Masya Allah. Sebelum jawab, lihat keterangan dalam kurung di sebelah kirinya. Ketika mau jawab musanna, lihat akhun jadi apa? Akhawani. Begitu jawabannya nanti. Ummu Zubair. Akhawani. Nah, diberi diberi kisi-kisi di sebelahnya itu. Silakan. Baca. Kam akhun laki ya su'adu. Sahih, laki di sini. Nah. Berapa saudara laki-laki yang kamu punya wahai Su'ad? Nah. Akhwani. Jangan lupa li. Li akhwani. Naam, li akhwani. Apa artinya li akhwani? Aku mempunyai dua saudara laki-laki. Naam, di sini uniknya Ummu Zubair akhun bukan akhani, tapi tambah waw setelah kha. Begitu yang ingin dimaksudkan di sini. Beda dengan ukhtun Ummu Zubair tadi ya. Kalau ukhtun apa musannanya? Ukhtani. Ukhtani. Kalau akhun? Akhwani. Naam, tambah apa setelah kha? Alif dan nun. Ah, wawu. Sebelum itu ada waw. Ahsan. Ya, wawu alif. Nah, waw ada waw dulu baru alif dan nun. Nah, paham ti ya Ummu Zubair? Jelas? Fahimtu Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Syukran, syukran laki. Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ummu Zubair. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah telah selesai dijawab. Barakallahu fiik. Naam. Naam. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsani ya ikhwan. Siap? Seperti biasa dimulai dari antum duluan. Untuk bersiap-siap ada 10. Ada 10. Bagaimana kalau kalau kita berikan ke antum semua? Antuma. Nasi nasibun. Kita beri antum bagian yang banyak. Akbaru nasib. Khamsa. Anta khamsat khamsat jumal wa anta kadhalika khamsu jumal. Ya Abu Abdullah. Rakam wahid hatta al-khamis anta. Persiapan Abu Abdullah antum as-sadis sampai al-ashir. Al-ashir. Sahlun insyaallah. Bismillah. Bismillah. Wahid Khalidun lahu abna lahub. Sambung. Khalidun lahub nani wa bintani. Naam. Alifnya di sini adalah hamzah wasl. Hamzah tu wasl. Naam. Ditulis tapi tidak dibaca. Lahub ketika di tengah. Sekali lagi, Khalidun lahu Khalidun lahu bintani wa bintani. Naam. Terjem. Khalid mempunyai dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ah, santa. Isnan. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Naam. Di dalam rumah ini terdapat dua kamar yang besar-besar. Dua kamar yang besar-besar. Ahsanti. Terus, salasa. Salasa. Fatimatu laha tiflanu. Hah? Tiflania. Hah? Tiflani, sahih. Tiflani. Tiflan. Tiflun al-musanna tiflani. Tiflani, naam. Naam. Fatimatu laha tiflani saghirani. Saghirani, naam. Fatimah adalah Fatimah adalah Fatimah mempunyai laha Fatimah dia mempunyai dua tiflun saghir anak. Anak kecil-kecil. Dua anak yang paling kecil. Dua anak yang kecil-kecil. Dua anak yang kecil-kecil. Naam. Kalau antum bilang Fatimah adalah, nanti bagaimana kalau adalah? Hal terjemah mustaqimah? La. Terjemah ghariba jiddah. Nah, arba'ah. Arba'ah. Li aynani wa udhunani wa yadani wa rijlaini. Hah? Kenapa yang terakhir rijlaini? Rijlani ya. Rijlani. Oh, astagfirullahaladzim. Nah. Masya Allah. Li aynani wa uzunani. Nah. Li aynani wa uzunani. Li aynani. Aynani. Ain. Al-ain. Aynani. Nah. Li aynani wa uzunani wa yadani wa rijlani. Ahsant. Saya mempunyai dua mata, dua telinga, dua tangan, dan dua kaki. Mumtaz. Mumtaz, Masya Allah. Khamsah. Naam. Fi hadhal hayyi madrasatani. Madrasatani. Hayyi. Al-hayy. Daerah ini. Di daerah ini terdapat dua sekolah. Terdapat dua sekolah. Nah, Al-Hayy bisa daerah, bisa distrik. Nah, faham tak? Faham tu, insyaAllah. Baik, wasil. Siap ya, Abu Abdullah? InsyaAllah, Ustaz. Nah, boleh antum bisa, berarti antum sudah bisa baca kitab gundul nih. InsyaAllah. InsyaAllah. Akhirnya hasilnya kelihatan. Bismillah. Bismillah. Allah yu'inuka ya akhil kirim. Wa yusahil umurak. Cita. Salatul fajri rakaatani. Mumtaz. Nah, ini karena SD kita ya. Salat fajar ada dua rakaat. Nah. Tapi bahasa Arab, SD bahasa Arab ini. Nah. Salat fajar dua rakaat. Sahih. Salat subuh, salat fajar dua rakaat. Nah. Sab'ah. Lil baiti miftahani. Nah, mumtaz. Rumah memiliki dua. Sahih. Rumah memiliki dua kunci. Naam, sahih. Mumtaz. Samania. Samania. Liman hatanil baqaratani. Mumtaz, wallahi mumtaz. Huma lil fallahi. Masya Allah, ana farhan, wallah. Milik siapa dua sapi ini? Keduanya milik petani. Ahsant, istidad tayyib, masya Allah. Tisa. Ahadanit baib. Ha? Baib. ما يمكن هذا بيت طاء هنا طاء طاء بعده باء وبعده ياء طبيباني أحسنت أهذان الطبيباني من إنكالتارا نعم لا هما من فر من فرس فرس فرنسا فرنسا أحسنت saking fasihnya Faransa hakad ra. Apakah dua dokter ini dari Inggris? Naam. Tidak. Keduanya dari Prancis. Ahsanta, masyaallah. Asyara. Fikoriti. Pernah kita belajar korit? La, ijar la kena. Korin mawujud. Ama korit la. Fir kuryati. Ah, sant. Maratan tanya? Fi kuryati. Ko, esaku. Fi kuryati. Masjidani. Sogironi. Mumtaz, masya Allah. Di Korea. Di Korea. Kampungku. Ha. Sahih. Di kampungku ada dua masjid yang kecil. Ahsanta. Wallahi ana farhan lah. Nakhtim al majlis itu. Ya, jazak. Ana farhan wallah. Naam. Tayyib, jazakallah khair ya Abu Abdullah. Barakallahu fik. Nakhtim al majlis wa naftah al majal lil mustami'in. Lil mustami'in mungkin satu. Tayyib, naftah al majal lil mustami'in wal mushahidin. Pendengar dan pemirsa, kita berikan kesempatan terakhir untuk sesi qiraah di latihan yang kedua. Silakan Anda bisa membaca di line telepon 0218236543. Ya, kita angkat kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Rianto. Rianto, Tambun, Bekasi. Tambun, Sohe. Bekasi, Ustaz. Bekasi, ya. Nah. Yang jawab antum apa anak antum ini? Anak, Ustaz. Baik, labas. Tafadhal. Rakam tasik. Naam, tafadhal. Bismillah. Rakam berapa? At-tasik. La, min al-awwal. Oh, min al-awwal. Dari latihan kedua, dari awal. Latihan kedua dari awal, kan? Naam, ikra waktub. Iqra'u, naam. Halaman 101. Mi'a wa wahid. Naam, Zat. Tafadhal ya Riyanto, tafadhal. Wahid. Khalidun lahubnani wa bintani. Naam. Khalid memiliki dua putra dan dua putri. Ahsant, terus. Terus. Isnan fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Nah, di dalam rumah ini ada dua kamar yang besar. Naam, sahih. Salasa. Fatimatu laha tiflani saghirani. Naam. Fatimah memiliki dua anak kecil. Dua anak kecil. Iya, sahih. Iya, sahih. Naam. Arba. Naam. Arba. Li ainani wa udunani wa yadani wa rijlani. Naam. Saya memiliki dua mata, dua telinga, dua tangan dan dua kaki. Ahsan, ahsan. Satu lagi, Rianto. Al-Khamis. Al-Khamsa. Naam, khamsa, labas. Fi hadzal hayy, fi hadzal hayy madrasatan. Naam. Di dalam kompleks ini ada dua sekolah. Di dalam kompleks, boleh. Ahsan, ahsan ya Arianto, barakallahu fiik, masyaallah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Arianto di Bekasi, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Masih di sesi qiraah, silakan di latihan yang kedua, pelajaran ke-18. Kami angkat kembali, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Sofia di Cilangkap. Ah, taib. Ummu Sofia di Cilangkap. Nah, Ummu Sofia Cilangkap. Silakan Ummu Sofia, ada 5 soal, ada 5 contoh. Silakan. Sita sampai asyara. Naam, Ustaz. Bismillah, sita. Salatul fajri rakaatain. Naam. Salat subuh dua rakaat. Salat subuh dua rakaat. Ya. Lil baiti. La tan sayna. Al rakam. Tamaniyatun. Sab'un. Sab'ah. Sab'ah. Sabaqah salatul fajri rak'atan. La intahayna minhu ya Umma Safiya. Afwan Ustaz. Lil baiti miftahan. Naam. Lil baiti miftahan. Rumah memiliki dua kunci. Naam, sahih. Samanya Liman hatanil bakaratani. Naam. Huma lil fallahi. Milik siapa kedua sapi ini? Kedua sapi itu milik petani. Naam, sahih. Tis'ah ahazani tabibani min inkal taro. Naam. La huma min faransa. Naam. Apakah kedua dokter ini berasal dari Inggris? Tidak. Keduanya berasal dari Prancis. Naam. Ahsanti. Asyara. Fi qaryati masjidani shoghiran. Fi qaryati masjidani shoghiran. Naam. Di kampungku ada dua masjid yang kecil. Ada dua masjid yang kecil. Iya, syukran. Syukran lagi ya Mas Sofia. Jazakillahu khair wa barakallahu fi. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Insyaallah wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu Safiya. Naam. La'alla nakhtim al-majlis. Sepertinya cukup sampai sini ya ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan at-tamrin ats-tsalits sampai as-sadis insyaallah. Dan mohon di muraja'ah. Ada ini pesan yang sering kita ingatkan kepada seluruh ikhwan yang bukan hanya belajar durusul lughah, belajar apa saja. Jika ingin itqan, jika ingin antum mumpuni di bidangnya di sebuah ilmu, maka perlu murajaah, perlu mengulang. Termasuk di antaranya bahasa Arab ini. Karena pernah saya katakan bahwa kitab durusul lughah ini satu pelajaran ke pelajaran berikutnya saling bersambung, saling terkait. Jadi kalau antum tidak murajaah, antum nanti akan kesulitan memahami pelajaran setelahnya. Ketika merojah, maka antum mengingat apa yang telah kita pelajari sekaligus membuka pintu untuk kemudahan memahami pelajaran berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita semua dalam Amin. Setiap urusan kita. Amin. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita semua di atas kebaikan ini, harapannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di surganya. Amin. Amin. Rabbil Alamin. Saya kembalikan ke Abu Zuhri. Tafadhal ya akhil karim.